بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-90 dari kitabul Janaiz. Dan pada bab yang ke-90, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Kalamil Mayyit Al-Jinazah. Dan Al-Jinazah di dalam judul bab ini bermakna As-Sarir, bab perkataan orang yang telah meninggal dunia tatkala dia berada di atas kerandanya, ketika mayit tersebut sudah diletakkan di atas keranda dan diangkat oleh orang-orang yang akan membawanya ke kubur. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث والليث بن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أبو سعيد المقبري واسمه كيسان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول. Abu Sa'id Al-Khudri Hafid. Nasmu? Siapa namanya? Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa yang jawab? Ihsan. Ihsan Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhumah. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wudi'atil janazah fahtamaha rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائق. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tatkala jenazah diletakkan itu ala sarir, di keranda tempat ia dibawa ke kuburannya. Jika jenazah diletakkan fahtamal rijal, kemudian dia diangkat, digotong di atas kerandanya oleh orang-orang yang membawanya ala anaqihim, di atas pundak-pundak mereka. Maka seandainya jenazah tersebut jenazah salihah, jenazah orang yang baik, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kenapa dia ingin disegerakan? Karena dia mengetahui dia akan mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan perkara yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan dari kehidupan dunia. Disebabkan amal soleh yang ia lakukan di dalam hidupnya. Dan sebaliknya, seandainya jenazah tersebutlah jenazah ghairu salihah, jenazah orang yang tidak baik, maka ketika diangkat jenazahnya, dia mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, kenapa, kemana mereka bawa jenazah ini, kemana aku akan kalian bawa. Dan teriakan tersebut didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia. Walau sami'al insan nasaiq, seandainya manusia mendengar teriakan tersebut, teriakan orang yang tidak baik ketika diangkat jenazahnya itu dibawa ke kuburan, niscaya orang tersebut akan pingsan. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nabi mengkhabarkan bahwasanya jenazah ketika diangkat atau dibawa ke kuburnya, sana jenazah atau jenazah orang yang saleh, dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Adapun jenazah ghairu salih, jenazah orang yang tidak baik, maka dia berteriak ketika hendak dibawa, ya wailaha aina yadhhabuna biha, takut, dikarenakan dia tahu dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amalan dosa dan maksiat yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan ini semuanya menunjukkan soal jaza min jinsil amal, balasan yang akan dapatkan seorang hamba itu bagaimana, itu sesuai dengan bagaimana amal dia lakukan ketika di dalam hidupnya. Nah, tentunya masing-masing kita menginginkan untuk mendapatkan kebaikan hidup di akhirat. Yang dimulai dengan alam kubur dan juga manazil-manazil yang lainnya. Dan semuanya itu hanya bisa diraih dengan amalan soleh. Ba'da rahmatillahi azza wa jalla al-abd. Nah, karena kita semuanya berusaha. Tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, hendaklah kita membekali diri dengan bekal yang baik untuk menghadapi hari yang pasti tersebut. Karena kita pasti akan menjadi orang yang mengatakan qaddimuni qaddimuni, atau orang yang mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha. Pasti kita menjadi salah satu dari kedua golongan tersebut. Dan juga ketika kita mengingat hari tersebut, tentunya memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Cepat atau lambat, pasti kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Baik kita dalam keadaan senang di dunia atau dalam keadaan sedih, pasti kesenangan tersebut akan kita tinggalkan. Sebagaimana kesedihan yang kita sedang hadapi pasti akan kita lalui. Maka jangan sampai kita larut dalam kehidupan dunia. Jadikanlah dunia itu sebagai tempat berlalu kita. Dan tempat yang pasti bagi kita dan tempat yang abadi untuk kita adalah kehidupan akhirat. Dan sekali lagi, ini merupakan perkara yang pasti. Perkara yang pasti. Kita akan mendapatkan balasan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian bab berikutnya, bab maqila fi auladil muslimin. Bab apa yang dikatakan tentang anak-anak kaum muslimin. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh kemudian meninggal. Dari anak-anak kaum muslimin, apa hukumnya? Dan materinya sudah kita lalui. Dinukil adamul khilaf. Dinukil bahwasanya tidak ada khilaf di antara ulama al-mu'tabarin. Dinukil ijma bahwasanya anak-anak kaum muslimin itu fil jannah, di surga bersama orang tua mereka. Dan ini tentunya rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan bukan hanya itu saja, dalam bab ini kita lalui bahwasanya anak-anak yang meninggal di waktu kecil itu akan menjadi hijab untuk orang tuanya dari adab neraka. Akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari masuk ke dalam neraka. Sebab masuk surga untuk kedua orang tuanya. Ini pun rahmat yang lain, yang sangat besar, yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata law salasat min al-walad lam yablughul hins kana law hijaban minan nar aw dakhal jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal tiga orang dari putranya sebelum mencapai usia baligh, maka putra-putra tersebut akan menjadi hijab, menjadi penghalang untuk orang tuanya dari masuk ke dalam neraka. Atau menjadi penyebab untuk orang tuanya masuk ke dalam surga. Ini pun menunjukkan bahwasannya tergantung di balik mihnah, ujian dan musibah itu ada nikmah, ada karunia. Baik disadari atau tidak oleh hamba yang diuji tersebut. Tentunya merupakan suatu kesedihan yang sangat besar. Bahkan sudah kita lalui, Nabi SAW saja sampai meneteskan air mata, bersedih. Ketika putra beliau yang masih kecil, yang usianya masih belasan tahun, yang bernama Ibrahim, meninggal. Nabi menangis. Tapi ternyata di balik kesedihan tersebut ada pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anak tersebut akan menjadi hijab untuk orang tuanya dari adab neraka. Dan sebab untuk kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah mu'allaqan, beliau menyebutkan hadis Anas mausulan. Qala haddatsana Yaqub ibn Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Ulayya. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minan nasi muslim yamutu law thalathatun min al-walad lam yablughul hins illa adkhalahu Allahu jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang anaknya meninggal tiga orang dalam keadaan belum mencapai usia baligh, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang tua tersebut ke dalam sorga dengan sebab karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anak kecil yang meninggal sebelum mencapai usia bulugh. Sama dengan hadis Abi Hurairah yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Walid Hisham ibn Abi Malik At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amir al-Mu'minin fil hadis an Adi bin Thabit anna Sami al-Bara radhiyallahu ta'ala an Qala matuf ya Ibrahim alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallahu murdi'an fil jannah. Dari Baba Ibn Azib radhiyallahu taala an beliau mengatakan tatkala Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal yang tadi disebutkan usianya masih belasan bulan, masih dalam usia susuan. Maka Nabi SAW mengatakan innallahu murdi'an fil jannah. Ibrahim itu memiliki murdi'an. Imra'ah murdi'ah. Memiliki wanita yang akan menyusuinya. Menyempurnakan susuannya di surga. Ini khabar dari Nabi SAW. Dan ketiga hadis ini isyarah bahwasanya anak-anak dari kalangan kaum muslimin yang meninggal sebelum mencapai usia balig itu di surga. Hadis yang terakhir tentang Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam usia belasan bulan. Dan hadis sebelumnya hadis Anas dan Abi Hurairah betul syahidnya bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal tersebut menjadi penghalang untuk kedua orang tuanya dari masuk ke dalam neraka. Dan jadi sebab kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Kalau dia bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya masuk ke dalam surga, tentunya sendirinya mimba bin aula. Anak tersebut mimba bin aula masuk ke dalam surga. Dan itu dinukil al-ijma'. Dinukil ada mukhilaf dari ulama al-mu'tabarin. Ini bab yang ke-91 tentang anak-anak kaum muslimin. Di bab ke-92 bab maqila fi auladil musyrikin. Bab tentang bagaimana hukum anak-anak yang belum mencapai usia balig dari kalangan orang-orang musyrik. Kalangan orang-orang kafir. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada anak kecil masih belum mencapai usia balig, itu belum dicatat atasnya dosa. Kemudian dia meninggal. Apa hukumnya? Adapun hukum yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan dunia, ketika anak kecil meninggal, maka hukumnya hukum seperti kedua orang tuanya. Dengan makna bahwasanya ketika meninggal tidak dimandikan, dikapani, disolatkan. Sebenarnya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Diurus sebagaimana pengurusan kedua orang tuanya yang dalam keadaan musyrik. Ini tidak ada iskam. Yang dipersisikan yaitu apa hukumnya di akhirat anak ini. Dari satu sisi dia belum melakukan dosa. Dari sisi lain, dia adalah anak dari kalangan orang-orang musyrik. Sebagian berpendapat bahwasanya hukumnya adalah finnar. Seperti kedua orang tuanya. Hukumnya di neraka. Di dunia dan di akhirat. Di dunia diurus sebagaimana pengurusan orang-orang musyrik, juga di akhirat. Tetapi pendapat yang dhaif, yang lemah. Dan pendapat yang lainnya, dan pendapat yang kuat, bahwasanya mereka itu mumtahanun. Hukumnya seperti ahlu fatrah. Hukum anak-anak kecil dekat orang kafir itu seperti ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu golongan manusia yang tidak sampai kepada mereka risalah. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan dakwah Nabi yang diutus sebelum dia dilahirkan, sebagaimana dia tidak mendapatkan juga syariat Nabi yang datang setelahnya. Dan hukumnya telah disebut oleh Nabi SAW bahwasanya mereka ketika di akhirat mumtahanun, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintah dengan satu perintah, seandainya dia mentaati dia masuk surga, dan seandainya dia memaksiatinya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan katanya termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari kalangan kaum musyrikin yang meninggal. Dan data dalilnya akan disebutkan di hadis-hadis pertama dalam bab ini. Dan pendapat yang lainnya kita rajihkan bahwasannya al-wadul musyrikin itu fil jannah. Ini pendapat yang kuat, sebenarnya sebelum juga pendapat yang kuat. Bahwasannya anak-anak kaum musyrikin itu fil jannah. Kenapa? Karena mereka masih di atas fitrah. Belum ditulis atasnya dosa. Dan juga akan kita lihat setelahnya hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala an. Ketika Nabi selesai melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan di sekitarnya anak-anak kecil. Dan Nabi SAW ditanya tentang anak-anak kecil tersebut, wa auladul musyrikin, wahai Rasulullah, apakah termasuk di dalamnya anak-anak kecil dari kalangan orang-orang musyrik? Maka Nabi mengatakan, wa auladul musyrikin. Katanya, dan anak-anak dari kalangan orang-orang musyrik. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hibban. Wa Hibban ibn Musa al-Marwazi. Qala akhbaran Abdullah. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Qala akhbarna Syu'bah an Abi Bishr. An Sa'id ibn Jubair. Abu Bishr Ja'far ibn Abi Wahsyah. An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Faqala Allahu id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum anak-anak dari kalangan orang musyrik. Bagaimana keadaan mereka? Maka Nabi menjawab, Allahu id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan anak-anak yang meninggal dari kalangan orang musyrik, a'lam bima kanu amilin. Dia mengetahui apa yang akan dia amalkan ketika dia mencapai usia bulugh. Dan juga yang sering kita katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya itu meliputi apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, bahkan mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nabi ketika ditanya tentang keadaan anak-anak orang musyrik, boleh menjawab, Allah tatkala menciptakan mereka, dia lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan. Dan dari sini menjadi hujah bagi ulama yang berpendapat bahwasanya audul musyrikin mumtahanun. Dan menjadi hujah lagi pendapat yang lainnya, itu pendapat tawakuf. Yang mengatakan tidak kita katakan di surga, sebagaimana tidak kita katakan di neraka. Karena yang datang, sebagian menunjukkan bahwa dia di surga, dan sebagian yang lain menunjukkan kebalikan dari hal tersebut. Seperti dalam hadis ini. Allahu idh khalaqahum a'lam bima kanu amilin. Allah ketika menciptakan mereka, ia mengetahui dan lebih tahu dengan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib wa Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri wa Muhammad Muslim qala akhbarani Atha bin Yazid Al-Laitsi anna sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dararil musyrikin faqala Allahu a'lam bima kanu amilin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang darori, itu dhurriyah, anak-anak dari kalangan orang musyrik, itu yang meninggal sebelum mencapai usia baligh. Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan. Nabi tidak menjawab di surga ataupun di neraka. Nabi mengatakan Allah lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka hidup. Ini sekali lagi memperkuat pendapat tawakuf atau pendapat yang mengatakan mumtahanun. Diimtihan, diuji kelak di akhirat. Kalau dia mentaati masuk surga, kalau maksiati dia masuk neraka. Kemudian di bagian akhir dari bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan kalau kita masukkan dalam pembahasan ini yang perkuat madhab yang mengatakan bahwasanya fil jannah di surga. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Abi Dib, Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dib. عن الزهري ومحمد المسلم عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن أبو سلامة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما تأتي البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Dalam keadaan suci. Artinya dia seorang muslim. Kenapa kita katakan seorang muslim? Karena Nabi mengatakan setelahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Beliau tidak mengatakan yang menjadikan dia Muslim atau Majusi atau Nasrani atau Yahudi. Tapi kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maksudnya dia dalam keadaan fitrah. Dia atas fitrah. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan kama sayul bahimah tuntajul bahimah. Jama'ah. Perumpamaan seperti bahimah, hewan, unta, sapi atau kambing. Yang dilahirkan dari induknya dalam keadaan jama, dalam keadaan sempurna. Sempurna anggota tubuhnya. Hal tarafiha jada'a, apa kamu melihat, katanya ada cacat dengan terpotong telinganya? Tentunya tidak. Yang menyebabkan terpotong telinganya adalah perbuatan orang-orang musyrik. Yang mereka melakukan peribadahan dengan hawa nafsunya dan menganggap bahwasanya memotong telinga merupakan bagian dari kurbah yang mereka lakukan terhadap sembahan mereka. Sebagaimana hewan ternak yang sempurna dilahirkan dalam keadaan sempurna, begitu pula manusia dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Kemudian setelah itu ada arid, ada yang menyebabkan rusak fitrahnya. Itu kedua orang tuanya. Sebagaimana hewan ternak ketika lahir dalam sempurna, kemudian hilang kesempurnaannya dengan dipotong telinganya atau yang lainnya dikarenakan perbuatan manusia. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan hadis ini memperkuat pendapat yang mengatakan manusia ketika mencapai usia meninggal sebelum mencapai usia buluh, maka hukumnya itu berlaku umum. Masih di atas dilahirkan dengan fitrah dan belum ditulis atasnya dosa. Baik dia anak muslim bahkan sekalipun anak orang kafir. Belum ditulis atasnya dosa ketika belum mencapai usia buluh. Dan setelahnya beliau menyebutkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala an yang di sana ada kalam yang sharih. Nabi ditanya tentang auladul musyrikin, apa masuk yang bersama Nabi Ibrahim pada saat itu. Nabi menjawab, wa auladul musyrikin. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.